Dek, kowe neng ndi? Kang Mas kangen, Dek. Kangen banget. Ibarat sego kucing ra dikareti, ambyar rati iki, Dek. Ambyar tenan. Apa meneh nek kelingan janjimu, Dek? Terus neng ati. Kang Mas ameh gawe lagu kelingan mantan lho, Dek. Rekaman neng Gong Record Studio. Mergane iki sati Kang Mas. Jangan kau